نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضل من رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Hafal Qari Bita'liqat ala Syarih Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab yang baru, qala al-allamah Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-iman bi ru'yatillahi jalla wa ala yaumal qiyamati. Beriman dengan ahlu sunnah menetapkan bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah, melihat Allah Azza wa Jalla yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Qala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wal-imanu biru'yati yaumal qiyamati. Dan diantara prinsip ahlu sunnah adalah kaum muslimin akan melihat Allah. Kaum muslimin akan melihat Allah Azza wa Jalla yaumal qiyamah. Yarawna Allah bi'ayuni ru'usihim. Akan melihat Allah dengan mata-mata kepala mereka. Kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjimani. Dan Allah Azza wa Jalla akan menghisab mereka tanpa ada hijab dan juga tanpa ada penterjemah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam al-allamah Saleh bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa min masail al-aqidatil muhimmatil azimati. Dan diantara masalah akidah yang sangat penting, masalah yang agung, adalah isbatu annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Mereka menetapkan bahwasanya kaum mukminin, orang-orang yang beriman, akan bisa melihat Rabb mereka, melihat Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat. Ya, adapun di dunia maka tidak memungkinkan. Tapi nanti pada hari kiamat semua kaum mukminin, semua orang-orang yang beriman itu akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayanan bi absarihim. Dengan mata-mata mereka. Mata-mata pandangan mereka. Kama yarawna al-qamar wa lailatul badr. Sebagaimana mereka melihat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana mereka melihat al-qamar lailatul badr. Ya. Dalam keadaan apa? Begitu jelas melihatnya, ya, dalam surat la tudamuna fi ru'yati, mereka tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Barakallahu fikum. Begitu jelasnya. Wakama yarawna syamsa sahwan. Sebagaimana mereka melihat matahari yang sangat cerah. Ya. Laisa dunaha sahabun. Tidak ada dihalangi oleh awan. Kama ja'a fil ahaditsi shahihati. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Beliau mengisyaratkan dengan beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika beliau sedang meriwayatkan hadis ini, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id nadhara ila al-qamari lailatul badr. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu sedang bulan purnama. Kata Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, duduk-duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam di malam bulan purnama. Faqala, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Ketahuilah, sesungguhnya kalian akan bisa melihat Tuhan kalian. Kama tarawna hadha, sebagaimana kalian melihat ini. Melihat bulan purnama. La tudammun. Kalian tidak berdesak-desakan, tidak kesusahan. Ya. Dalam keadaan apa? Fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan, kalian tidak akan kesusahan. Bisa dilihat dari arah mana saja. Sebagaimana melihat bulan purnama. Ya. Tidak berdesak-desakan dan semuanya dimudahkan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak dikalahkan melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yakni sholat subuh, dan juga sebelum tenggelam matahari, yakni sholat asar, fa'alu, kerjakan. Ya, subhanallah, sampai ini diantara keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar menjadi asbab seorang melihat wajah Allah Azza wa Jal. Ya. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin tentunya dia akan terus menjaga sholat-sholat lima waktu. Ya, terkhusus sholat subuh dan sholat asar. Ya, sholat yang paling besar pahalanya itu sholat subuh. Sholat asar. Ya, sholat asar. Bahwasanya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sholat lusta, sholat yang terbaik, sholat asar. Kembali ke sini, barakallahu fikum, ketika seorang muslim menjaga sholat-sholat khususnya subuh dan asar, maka mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah. Seperti melihatnya bulan. Seperti melihat bulan purnama. Baik. Qanifidirrahimani warahimakumullah. Ya, jadi di sini bukan bermakna Allah diserupakan dengan bulan, tidak. Ya, jangan sampai kemudian dipahami ini mengandung tasybih. Menyerupakan Allah dengan bulan, tidak. Ya, tapi yang diserupakan di sini adalah cara memandangnya. Ya, kaifiyatu an-nawar. Cara memandang Allah Azza wa Jalla, cara melihat Allah Azza wa Jalla nanti pada yaumul qiyamah itu seperti melihat bulan purnama yang tidak lagi seorang kesusahan untuk melihatnya. Dari mana saja, dari arah mana saja, dari posisi mana saja, semuanya bisa melihat. Tidak kesusahan, tidak mengalami ya desak-desakan dan yang senisnya. Barakallahu fikum. Sehingga ini diantara hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Demikian juga beliau melanjutkan lagi hadzallahu ta'ala allati tawatarat fi isbatil mu'minin ru'yata rabbihim, yang mana mutawatir hadis-hadisnya, jalannya begitu banyak. Riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan bisa dilihat oleh kaum mukminin, itu hadisnya mutawatir. Sangat banyak jalan-jalannya. Ya. Waqad saqal Imam Ibnu Al-Qayyim fi Hadil Arwah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, membawakan di kitab beliau yang sangat monumental, salah satunya kitab berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya, yang menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Beliau membawakan ala hadis al-waridata fi hadza, beliau membawakan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini. Wa tawassa'a fi dzalika bi asanidiha, dan beliau membahas secara meluas dengan sanad-sanadnya. Ya, beliau menyampaikan secara luas masalah hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla akan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya, wa hiya mutawatiratun, dan hadisnya mutawatirah. Banyak sekali. Ya, saking banyaknya tidak mungkin untuk bisa didustakan. Ya, saking banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang melihat wajah Allah azza wa jalla. Baik. Ya. Annal mu'minin yarawna rabbahum ayanan bi absarihim, sesungguhnya kaum mukminin akan melihat Tuhan mereka ayanan dengan mata-mata mereka. Ya. Wa bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mata mereka. Ya. Bahkan khadaliman azanallayakum bahwasanya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi yang didapatkan oleh seorang hamba di surga. Ya, kenikmatan yang paling tinggi yang diperoleh oleh seorang hamba di surga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila penghuni surga sudah masuk surga, qala yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, turiduna syai'an uzidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku tambahkan? Turiduna syai'an uzidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan buat kalian dari kenikmatan surga? Fayaqulun, para penduduk surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, ya, wa tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau ya Allah sudah membuat kami putih wajah-wajah kami. Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau sudah menyelamatkan kami dari api neraka? Apalagi kenikmatan yang mau engkau tambahkan? Jadi diantara kesempurnaan kenikmatan ahlul jannah, mereka sudah merasa nikmat luar biasa. Mereka sudah merasa apa? Puas luar biasa. Ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, hidangan-hidangannya, ya, bidadari-bidadarinya, tempat tinggalnya, ya, pelayan-pelayannya, dan yang lain sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan surga yang luar biasa. Ya, yang menyebabkan seorang hamba sudah melupakan segala kepenatan dan kesengsaraan hidup di dunia. Lupa sudah. Dalam keadaan ahlul jannah heran, apalagi yang mau dikasih? Ya. Kami sudah masuk surga, sudah diselamatkan dari neraka, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Kok Allah Azza wa Jalla masih juga mau nambahkan sesuatu lagi? Maka dikatakan kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fayakshiful hijab." Lalu Allah Azza wa Jalla menyingkap hijab yang menghalangi mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Disingkaplah hijab. Ya, sehingga kaum muslimin melihat wajah Allah. Penduduk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Maka tidaklah mereka diberi sebuah kenikmatan yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan melihat wajah Allah, wajah Tuhan mereka azza wa jalla. Ini kenikmatan yang paling mereka cintai, kenikmatan yang paling tinggi. Ya, sehingga ini yang dikatakan sebagai perjumpaan dengan Allah, yang hendaknya setiap mukmin berharap-harap, hendaknya setiap daripada kaum mukminin kita semuanya berharap-harap untuk bisa mendapatkannya. Ya, menjadi cita-cita tertinggi. Harapan yang paling tinggi yang diinginkan setiap mukmin di saat dia beramal ini, beramal itu, menjalankan ibadah ini, ibadah itu, hendaknya yang dijadikan tujuan utama agar bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla di surga. Sehingga ketika seorang beribadah, ketika seorang melakukan ketaatan apapun, ya, barakallahu fikum, hendaknya ditanamkan dalam hati, ya, untuk apa? Bercita-cita, berharap agar bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Mengharap berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah kenikmatan yang paling tinggi di surga. Subhanallah, khataliman rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara dalil-dalil yang disebutkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum mukminin itu akan melihat Allah Azza wa Jalla di al-jannah, ya, di yaumul qiyamah, ya, di hari kiamat nanti. Qala hafizallahu wa khalaqa fi dzalika ahlud dhalali, dan ahlud dhalal, orang-orang yang sesat itu menyelisihi prinsip tadi. Ya, minal firaqid dhalati kal mu'tazilati wa man dhahaba madhhabahum, dari kelompok-kelompok sesat seperti kelompok mu'tazilah. Kemarin sudah dibahas, kelompok Mu'tazilah di antara akidahnya mengatakan Al-Qur'an makhluk, yang sudah dibantah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dan juga oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Ya, dan di antara penyimpangan kelompok Mu'tazilah berikutnya adalah mereka mengingkari ru'yatullah. Ya. Mereka mengingkari Allah Azza wa Jalla akan bisa dilihat oleh kaum mukmin. Wa man dhahaba madhhabahum, dan juga orang-orang yang berpendapat seperti mazhab mereka, Mu'tazilah. Fanafau ru'yata, mereka menolak ru'yatullah. Mereka menolak Allah bisa dilihat nanti di yaumul qiyamah. Ya. Barakallahu fikum. Wahiyya madhkuratun fil Qur'an. Padahal melihat wajah Allah itu disebutkan dalam Al-Quran. Dalilnya bukan cuma dalam hadis-hadis yang tadi kita telah dengarkan, ya, sebagiannya. Tapi bahkan disebutkan di dalam Al-Quran dalil kalau Allah Azza wa Jalla bisa dilihat. Ya, kalau Al-Quran sudah menyatakan demikian, apalagi yang mau kita cari? Ya, kalau Rasulullah SAW sudah bersabda demikian, apalagi yang mau kita cari? Sudah sangat jelas. Ya, nggak perlu untuk kita menolaknya. Ya, nggak perlu untuk, na'udzubillah, jangan sampai, ya, jangan sampai kita menolaknya. Harus ala ra'si wal ain, harus kita terima, tunduk patuh sepenuhnya. Kalau Rasulullah SAW sudah bersabda, langsung diterima. Ya, lebih daripada itu, Al-Quranul Karim menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu akan bisa dilihat oleh kaum mukminin. Ya, Asy-Syaikh Hafizallahu Ta'ala membawakan dalam surat Yunus ayat 26. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, untuk orang-orang yang berbuat ihsan, ya, itu ada al-husna, surga. Ayat wa ziyadah, dan juga ada tambahannya. Ada apa? Tambahan. Barakallahu fikum. Ja'a fi sahih Muslim, diriwayatkan dalam sahih Muslim, apa tafsir ziyadah di sini? Tambahan yang diperoleh oleh penduduk surga. Ya, karena disebutkan tadi apa? Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat ihsan yang sudah masuk ke dalam surga, apa? Al-husna, akan mendapatkan surga, wa ziyadatun, dan juga tambahannya. Apa tambahannya? Ya, wal mazidu huwa an-nadhar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah an-nadhar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tambahannya. Ya, itulah tambahannya yang telah kita baca tadi di hadis. Barakallahu fikum. Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya penduduk surga ketika sudah mendapatkan kenikmatan yang berbagai macam, ya, menyenangkannya, ternyata masih Allah tambahkan. Ya, hal turiduna an uzidakum, maukah kalian tambah, maukah kalian ingin untuk aku tambahkan buat kalian? Ya, ternyata, ya, Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan apa? Disingkapnya hijab, pembatas antara Allah dengan ahlul jannah. Ya, fayanzuruna ilaihi, kemudian mereka pun melihat ke dalam atau melihat ke wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawallahi ma'atahumullahu syai'an ahabba ilaihi minan nadhar ilaihi wa la aqarra li'ayunihim. Dalam riwayat yang lainnya, ya, maka demi Allah, tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada mereka ahlul jannah yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan hati-hati mereka dibandingkan dengan, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ini yang dikatakan sebagai ziyadah. Jadi kita tahu ketika dalam Al-Quranul Karim disebutkan, ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik itu ada surga wa ziyadah, dan ada tambahan lagi di surga. Ditafsirkan dalam hadis, tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanallah. Ya, jadi ini Al-Quranul Karim menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan bisa dilihat oleh kaum mukminin, nah, di surga. Demikian juga ayat yang lainnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ya, dalam surat Qaf ayat 36 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum ma yasha'una fiha, buat mereka ma yasha'un, segala apa yang mereka inginkan di surga. Orang-orang ahlul jannah itu akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan dalam benaknya, dalam keinginannya. Semua yang terbetik dalam jiwanya, semua yang terbetik dalam keinginannya, itu semuanya mereka akan dapatkan, semua mereka akan peroleh. Tidak nunggu-nunggu lagi, seketika itu juga ada di hadapan. Lahum ma yasyaun, Ya, mereka akan mendapatkan segala apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya. Waladaina mazid, di sisi kami ada tambahannya. Masya Allah, sudah mendapatkan segala yang diinginkan, sudah mendapatkan segala yang diharapkan, ternyata di sana masih ada tambahannya. Ya, tambahan lagi dari si Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh Al-Fauzan Afirullah, wal mazid wa an-nazar ila wajhillahi Subhanahu wa taala. Ya, tambahannya ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Fadliman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini diantara tafsiran yang disebutkan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya ahlul jannah ya akan mendapatkan tambahan kenikmatan surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ayanan dengan mata-mata kepala mereka, dan ini merupakan kenikmatan tambahan, bahkan kenikmatan yang lebih lagi, kenikmatan yang paling tingginya. Demikian juga dalam ayat yang lainnya pada beliau hadzallahu taala waja'a fi suratil qiyamati. Demikian juga dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22-23. Kata Allah Azza wa Jalla, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya. Wajah-wajah di hari itu dalam keadaan nadhirah, kata Syekh, bidot minan nadhrah. Ya. Wahil baha diambil nadhirah dari nadhrah, yaitu apa? Al-baha. Wajahnya ceria, wajahnya berseri-seri, wajahnya sangat membahagiakan. Ya, ceria tanda wajah penuh kebahagiaan, penuh kesenangan. Puncak kesenangan. Sebabnya kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Ya, karena kepada Tuhannya mereka melihat. Kepada Tuhannya mereka melihat. Ya, bidha ai bi absariha tandur ila Allah jalla wa ala, yakni dengan pandangan-pandangan mata mereka melihat wajah Allah azza wa jalla. Ya, jadi yang dimaksud di sini melihat dengan pandangan mata mereka. Kenapa? Karena kalau dalam uslub lughah Arabiyah, an-nazar kalau dengan dimutaaddikan dengan ila, itu artinya an-nazar bi absarihim bi'ayunihim, melihat dengan mata-mata mereka. Ya, karena di sana ada melihat secara batin. Ini kalau saya lihat gitu ya. Tapi maksudnya kalau saya lihat ya perkara ini sepertinya demikian-demikian. Itu pandangan mata, pandangan hati. Tapi kalau dengan ila itu artinya pandangan dengan mata. Ya. Jadi betul-betul Allah Azza wa Jalla akan melihat apa? Kaum muslimin, kaum mukminin akan melihat wajah Allah dengan mata-mata mereka. Ya, ila rabbiha nadhirah. Ya. Kepada Tuhannya mereka akan melihat. Ya, tanzur ila Allah jalla wa ala, melihat kepada Allah azza wa jalla. Yatana'amuna bidzalika asyadda mimma yatana'amuna bi na'imil jannati. Kata Syekh Al-Fauzan wa Allah, ya, mereka akan merasakan kenikmatan, akan bernikmat nikmat dengan melihat wajah Allah sampai wajahnya berseri-seri, wajahnya penuh kebahagiaan. Ya, yang mana kenikmatan bersenang-senang dengan wajah Allah, bernikmat nikmat dengan wajah Allah lebih dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka telah dapatkan di kenikmatan surga. Ya, kenapa? Karena memang melihat wajah Allah itu kenikmatan yang paling puncak, kenikmatan yang paling tinggi. Subhanallah, hadza fil Qur'anil Karim. Ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang apa? Allah Azza wa Jalla betul-betul akan dilihat oleh kaum mukminin. Dan ini yang menjadi cita-cita, motivasi paling tinggi setiap mukmin dan mukminah. Ya, motivasi yang paling tinggi untuk beramal, untuk menjalankan ketaatan, hendaknya cari kenikmatan melihat wajah Allah azza wajalla, karena tidak ada lagi kenikmatan yang di atas. Ya, tidak ada lagi kenikmatan yang lebih lagi. Barakallahu fiikum. Sehingga diantara bentuk keikhlasan seorang dalam beramal, ya, diantara bentuk keikhlasan seorang dalam beramal adalah ketika seorang beramal karena ingin mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, karena ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla dengan melihat wajahnya, ya, ketemu Allah, ya, berjumpa dengan Allah dengan melihat wajah Allah Azza wa Jalla di al-jannah, di surga. Dan ini kenikmatan yang paling puncak, ya, dan ini termasuk apa, motivasi yang paling tinggi yang dijalankan, ya, oleh seorang hamba. Kemudian barakallahu fikum, beliau melanjutkan lagi dalil yang lainnya. Wa fi suratil mutaffifin, dalam surat al-mutaffifin, qala fil kufari, ya, surat al-mutaffifin ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kufar, orang-orang kafir, yang mana mereka, kata Allah azza wa jalla, kalla innahum ar rabbihim yauma idzilla mahjubun. Ya, sekali-kali tidak. Ya, sesungguhnya mereka pada hari itu, orang-orang kafir, ya, pada hari itu, yauma idzilla mahjubun, itu dalam keadaan dia akan terhijabi dari Allah azza wa jalla. Dia akan terhijabi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mahjubun an ru'yatillah. Kata Syekhullah, terhijabi tidak bisa melihat Allah. Fa idza kana al-kuffaru mahjubin an ru'yatillahi. Kalau seandainya orang-orang kafir nanti pada hari kiamat itu terhijabi dari melihat wajah Allah, enggak bisa melihat wajah Allah. Hal fa hadza dalilun ala anna al-mu'minin yarawna rabbahum. Maka ini merupakan dalil bahwasanya kaum mukminin itu akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena kaum mukminin tentunya gak sama dengan orang-orang kufar. Ya, jelas beda. Ya, sehingga ini di sini dalil bahwasanya apa? Mukmin kafir beda, gak sama. Ya, membantah prinsip demokrasi. Ya, dunia akhirat beda. Mungkin di dunia masih banyak manusia yang ingin menyamakan mukmin dan kafir. Memaksakan mukmin dan kafir harus disamakan. Tapi nanti pada yaumul qiyamah, gak akan ada yang bisa mau menyamakan. Allah Azza wa Jalla akan membedakan, ya, antara mukmin dan kafir. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan bisa melihat wajah Allah, tidak terhijabi, bahkan fayaksiful hijab, Allah akan menyingkap hijabnya, hijab cahaya. Ya, disingkap hijabnya, pembatasnya. Yang tadinya orang-orang ahlul jannah tidak melihat Allah, ketika disingkap hijabnya, maka ahlul jannah, penduduk surga, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Sementara orang-orang kufar, mereka dalam keadaan terhijabi. Ya, lamahjubun. Lamahjubun. Mereka akan terhijabi dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebabnya kenapa? Kata Syekh Hafizahullah, wa dzalika li anna al-mu'minin amanu bihi fid dunya. Yang demikian ini karena orang-orang yang beriman itu beriman dengan Allah di dunia, mentauhidkan Allah di dunia, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, yang diibadahi, tidak menduakan Allah azza wa jalla. Mereka meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Ya, barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Mereka tetap beriman dengan Allah. Allah berfirman demikian, percaya, imani. Rasulullah SAW bersabda demikian, percaya, mengimaninya. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan demikian. Di dunia, ya, orang-orang yang beriman tetap percaya. Ya, dalam keadaan apa? Falam yarauhu. Padahal ketika di dunia, kaum mukminin belum melihat Allah. Tapi mereka percaya, mereka iman, mereka membenarkannya. Ya. Barakallahu fikum. Balik tamadu alal barohin fa'amanu bihi. Bahkan mereka senantiasa bersandar dengan burhan, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti akan kebenaran Allah Azza wa Jalla, kebenaran ajaran Allah Azza wa Jalla. Mereka pun beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Wa saddaqu rusulahu, mereka juga membenarkan, mempercayai para rasulnya. Fa'amanu bihi, ya, mereka beriman dengan para rasulnya. Mereka beriman, membenarkan para rasulnya dan mereka mempercayai ya syariat Allah Azza wa Jalla, walam yarauhu fid dunya, dalam keadaan mereka belum lihat di dunia. Orang-orang beriman belum melihat Allah, ya, belum melihat Allah Azza wa Jalla. Karena memang dalam ajaran yang diturunkan dari sisi para anbiya wal mursalin, Allah Azza wa Jalla di dunia itu enggak bisa diwujudkan dalam sosok tertentu. Ya. Allah Azza wa Jalla saking maha agungnya, maha sempurnanya, sifat-sifatnya saking maha sempurnanya, tidak akan mungkin bisa untuk diwujudkan dalam sosok ya yang bisa dilihat di dunia. Di dunia enggak bisa dilihat sosok. Ya, sehingga di antara apa? Barakallahu fikum, keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla enggak akan mungkin bisa digambarkan. Ya, adapun mereka-mereka yang menggambarkan sosok Tuhan dengan wujud manusia, dengan wujud ini, wujud itu, mereka telah merendahkan Allah Azza wa Jalla. Merendahkan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Ya. Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, Al-Khaliq. Ya, Allah Azza wa Jalla Maha Agung, enggak akan mungkin bisa digambarkan. Enggak akan mungkin bisa dilihat di dunia. Ya. Dalam keadaan kita tetap percaya, orang-orang yang beriman tetap percaya, tetap beriman. Apa yang Allah firmankan, percaya. Apa yang Rasulullah sabdakan, imani. Ya, walaupun belum pernah melihat Allah. Ya, walaupun belum pernah melihat Allah, tapi mereka yakin Allah Azza wa Jalla itu dalam keadaan apa? Ya. Maha benar dengan segala yang telah difirmankan. Allah Azza wa Jalla maha benar dengan segala apa yang disampaikan melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka percayai semua yang disampaikan dalam Al-Quran, semua yang disabdakan melalui hadis-hadis Nabawi. Mereka percaya, mereka imani, dan mereka berusaha mengamalkannya. Ini orang-orang yang beriman di dunia, walaupun enggak pernah melihat Allah. Ya, karena memang enggak bisa. Baik. Yang ada orang-orang yang beriman cuma pada tingkatan ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara. Ya, seorang yang beriman berusaha untuk mengaplikasikan ketika kita beribadah. Kata Rasulullah SAW, ketika engkau beribadah kepada Allah, hendaknya engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Dan kalau seandainya engkau enggak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah itu senantiasa melihat dirimu. Sehingga ini yang senantiasa diinikan di dalam hati seorang yang beriman. Ya, Allah senantiasa mengawasi, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa memperhatikan. Allah senantiasa ya, mengawasi dan memperhatikan segala apa yang dilakukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Sehingga mereka senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Mereka senantiasa menjaga ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun mereka enggak bisa melihat Allah di dunia. Tayyip. Tapi mereka yakin Allah akan bisa dilihat nanti di surga. Ya, insyaallah di alam akhirat Allah akan bisa dilihat. Tapi ya, nanti di alam akhirat, di dunia enggak bisa dilihat. Ya. Mereka belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala, kata beliau, fa aktsara ya, fa akramahumullahu fil jannati fatajalla lahum wa ra'awhu iyanan. Maka Allah Azza wa Jalla pun memuliakan mereka di dunia, di surga nanti. Ya, dan Allah akan menampakkan diri kepada mereka. Ya, menyingkap hijab sehingga ahlul jannah, orang-orang yang beriman itu akan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Lama amanu bihi fid dunya wa lam yarauhu. Ketika mereka memang beriman kepada Allah di dunia dalam keadaan mereka belum melihat Allah, tapi mereka percaya, mereka iman. Ya, sehingga balasannya sesuai dengan apa? Pahalanya, amalannya. Ketika di dunia mereka beriman, ketika di dunia mereka taat patuh kepada Allah, ketika di dunia mereka mentauhidkan Allah, senantiasa mengikuti sunnah Rasulnya, ya, mereka pun akan dimudahkan, ya, akan diberikan balasan, akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Amal kufar, sebaliknya. Adapun orang-orang kafir, falamma kafaru bihi fid dunya. Ketika mereka kafir kepada Allah di dunia, ya, ada firman Allah, mereka enggak mau mengimaninya. Ya, ada Rasul yang mengajarkan firman Allah Azza wa Jalla, mereka tidak mau mengimani. Mereka tidak mau percaya dengan Rasul tersebut. Ya. Orang-orang kafir seperti itu. Maka ketika mereka kafir kepada Allah di dunia, hajabuhumullahu an ru'yatihi yaumal qiyamati, maka Allah pun menghijabi mereka, ya, dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Ya, sehingga dalam keadaan apa? Mereka terhalangi ya dari melihat wajah Allah, jazaan lahum jazaa'a wifaqa, sebagai balasan buat mereka balasan yang sempurna, balasan yang setimpal ya barakallahu fikum, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Bahwasanya ketika mereka memang tidak mau beriman kepada Allah, ya balasannya mereka tidak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Ya terhijabi, dan ini tanda kalau mereka ini adalah orang-orang yang barakallahu fikum memang tidak berhak mendapatkan keutamaan ini. Ya, karena perbuatan mereka di dunia itu memang tidak mencerminkan sebagai seorang yang beriman. Tayib, oleh karena itu khotbah dari manazinallahu yakum ya sebagai motivasi buat kita semuanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita orang-orang yang beriman akan bisa melihat wajah Allah, dan ini kenikmatan yang tertinggi ya nanti di Al-Jannah, dan juga menunjukkan bahwasanya ini yang harus menjadi motivasi, motivator kita, pendorong kita dalam menjalankan segala amal ketaatan. Ya, karena ini kenikmatan yang luar biasa besarnya. Nas'alullaha al-jannah wa nazar ila wajhi rabbina. Baik, kita tutup sampai sini insyaallah. Kita lanjut di lain waktu yang akan datang. Allah alam suwab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.